Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan di hari ini Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang padanya terdapat sekian keutamaan yang demikian besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan keadaan yang di hari-hari ini kita lalui secara bersama dengan adanya wabah virus corona yang sudah mengenai beberapa wilayah di negara kita ini, sehingga menyebabkan pemerintah kita menerapkan beberapa kebijakan-kebijakan yang sudah kita ketahui secara bersama, di antaranya anjuran untuk seorang tetap tinggal di rumahnya, anjuran agar seorang tidak melakukan sholat tarawih secara berjamaah, dan yang lain-lainnya dengan tujuan untuk menekan perkembangan wabah virus tersebut. Dan perkara yang ingin kita sebutkan adalah itu seluruhnya tidak kemudian menampik dan menafikan keutamaan yang demikian besar yang ada di bulan Ramadan tersebut. Walaupun kondisi yang saat-saat ini kita ketahui secara bersama dan kita jalani secara bersama menyebabkan akhirnya kita mengharuskan untuk lebih banyak tinggal di rumah, tidak kemudian menghalangi kita untuk benar-benar memanfaatkan kemuliaan di bulan Ramadan ini. Sehingga nasihat ana untuk diri ana dan untuk semua ikhwah yang mendengarkan, manfaatkanlah bulan yang mulia ini dengan sebenar-benarnya. Jadikan bulan ini sebagai bulan untuk kita memperbanyak amalan saleh, untuk kita mengintrospeksi, mengevaluasi kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Besar harapan kita bersama agar di bulan yang mulia ini Allah tabaraka ta'ala mengampuni dosa-dosa kita secara keseluruhannya dan memberikan berkah dan kebaikan untuk diri kita seluruhnya dalam dunianya dan akhiratnya. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan di sore hari ini dan terus insyaallah akan kita lanjutkan beberapa hari ke depan, kita memilih pembahasan materi seputar pembahasan hukum-hukum yang berkaitan tentang as-siyam wa tarawih wa zakah, pembahasan-pembahasan seputar puasa, sholat tarawih, demikian pula ibadah zakat. Naam. Dan kita pilih risalah Fusul fi Siyam wa Tarawih wa Zakah dari risalah yang ditulis oleh Fadilati Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sebelum kita menyebutkan hukum pada pasal pertama di risalah ini, sedikit memurajaah dan mengingatkan kita bersama. Sebagai muqaddimah, saya akan menyebutkan beberapa hadis yang berisikan keutamaan bulan Ramadan tersebut. Disebutkan di dalam beberapa hadis yang banyak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita keutamaan-keutamaan yang demikian besar yang terdapat pada bulan Ramadan. Di antaranya adalah riwayat yang datang dalam Sunan At-Tirmidzi rahimahullah, demikian pula Ibnu Majah. Dan riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidat asyayatin." Apabila datang malam pertama pada bulan Ramadan, berarti malam kemarin, karena penentuan pergantian hari berdasarkan syarak itu dimulai dari tenggelamnya matahari. Nah, sehingga pada malam kemarin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di awal malam pada bulan Ramadan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sufidati syayatin, para syaitan-syaitan itu dibelenggu. Nah, para syaitan itu sufidat, dalam kondisi terbelenggu. Nah, wa mardatul jinni, dan jin-jin yang fasik, yang kufur, itu juga sama, dalam keadaan terbelenggu. Ini menunjukkan keutamaan di bulan Ramadan. Sehingga apabila syaitan, jin-jin yang kufur, yang fasik, yang kebiasaan sehari-hari mereka menggoda Ibnu Adam untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, ketika datang bulan Ramadan dengan rahmat Allah, Allah membelenggu mereka, menunjukkan di bulan Ramadan tersebut jin-jin, para syaitan, tidak Allah memberikan kepada mereka keleluasaan bagaimana waktu-waktu yang mereka menggoda Ibnu Adam pada hari-hari selain Ramadan. Yang demikian adalah agar supaya seorang mukmin bisa lebih giat, bisa lebih semangat, bisa lebih fokus untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yuftah min hababun, tidak ada satu pintu pun dari pintu-pintu neraka yang dalam keadaan terbuka, semuanya tertutup. Naam. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun, dan sebaliknya pintu-pintu surga dalam keadaan terbuka, tidak ada satupun dari pintu-pintu al-jannah, pintu-pintu surga, yang dalam keadaan tertutup ketika datang bulan Ramadan. Ini tentulah sebagai targhiban lil amil, sebagai motivasi agar seorang muslim itu semakin giat di dalam beribadah dan beramal pada bulan Ramadan tersebut. Amalan-amalan yang seorang muslim bisa melakukannya di bulan Ramadan dan dianjurkan di dalam Islam, di samping berpuasa di siang harinya, dia bisa mengisinya dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak memuraja'ah Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang pada bulan tersebut Allah turunkan Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang pada bulan tersebut Allah turunkan kepada Nabi SAW Al-Quran. Bahkan amalan ini dipraktikkan dan diamalkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang menceritakan bahwasannya ketika datang bulan Ramadan, maka Jibril alaihi salat wassalam mendatangi Nabi SAW fayudarisuhul Quran. Kemudian Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW itu Al-Quranul Karim. Nah, sehingga sibukkanlah diri-diri kita dengan membaca Al-Quran. Kita upayakan bulan Ramadan ini adalah bulan yang hari-hari kita diisi, kalau tidak sebagian besar, mungkin bisa kita upayakan pada sebagian jamnya, sebagian waktunya, untuk kita isi dengan membaca Al-Quran. Para salaf dahulu mereka bersemangat untuk mengkhatamkan Al-Quran ketika datang bulan Ramadan. Maka kita sebagai seorang salaf yang berkeinginan untuk mencontoh, meneladani jejak amalan-amalan mereka, para salafun salih, maka tentulah kita memiliki motivasi dan semangat untuk mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Kalau tidak bisa kita tamatkan satu kali Al-Quran di bulan Ramadan, kalau tidak bisa mungkin kita tamatkan di bulan ini beberapa kali kita menamatkan Al-Quran, mungkin kita coba satu kali saja kita tamatkan, ataukah mungkin dua kali kita bisa menamatkan Al-Quran di bulan Ramadan tersebut. Semakin banyak maka semakin besar pula pahala yang akan diraih oleh seorang muslim dengan amalannya tersebut. Naam. Dan amalan-amalan yang lainnya seperti dengan memperbanyak zikir, dengan melakukan sholat at-tarawih. Nah, ini amalan-amalan yang mulia yang dianjurkan di dalam Islam, dan dahulu hingga sekarang kaum muslimin mereka memiliki antusias untuk bisa mengamalkan dan mewujudkannya. Sehingga dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan termasuk dari rahmat Allah, Allah menjadikan datangnya bulan Ramadan sebagai ladang yang dengannya seorang mukmin bisa meraih pahala dan keutamaan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan membelenggu para syaitan, para jin, menutup pintu-pintu al-jannah dan membuka pintu-pintu menutup pintu-pintu an-nar dan membuka pintu-pintu al-jannah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan wa yunadi munadin. Kemudian ada seorang yang menyeru ketika datang bulan Ramadan, yang mengatakan pada setiap malamnya, kulla laylah ya baghiyal khairi aqbil. Wahai seseorang yang menginginkan kebaikan, seseorang yang menginginkan kebaikan, maka kemarilah, yakni bersegeralah, beramallah, jangan menunda. Ini penyuruh ini mengatakan dalam setiap malamnya demikian, ya baghiyal khairi aqbil. Dalam hadis ini nampak jelas di dalamnya berisikan motivasi agar seorang muslim dia memanfaatkan hari-hari di bulan Ramadan, baik siang harinya atau malam harinya, dengan melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang harinya diisi dengan melakukan puasa, malam harinya diisi dengan melakukan salat at-tarawih dan melakukan beberapa kegiatan amalan-amalan saleh. Wa yabaghiya syarri aqsir. Penyeru ini juga mengatakan, wahai seseorang yang menginginkan untuk melakukan kejelekan, tahanlah, tahanlah, jangan engkau dikalahkan oleh hawa nafsumu sehingga melakukan amalan keburukan dan kejelekan tersebut. Tahan. Nah, kemudian Nabi melanjutkan, walillahi utaqa minan nar wa dzalika inda kulli lailah. Dan Allah tabaraka wa taala memiliki orang-orang tersebut Allah bebaskan mereka dari neraka jahannam, dan keutamaan ini terus berlanjut dalam setiap malam di bulan Ramadan. Ada beberapa orang, beberapa kelompok yang Allah bebaskan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang demikian besar. Sehingga dalam hadis ini Rasul juga menganjurkan agar seorang muslim tidak hanya memanfaatkan siang harinya dengan berpuasa, dengan melakukan aktivitas amalan-amalan soleh, juga pada malam harinya dia isi dengan melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebajikan. Nah, kemudian hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, di bulan suci yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, Allah tabaraka wa ta'ala dengan rahmatnya memberikan kesempatan bagi seorang muslim untuk dia bisa meraih, mendapatkan pintu dari pintu-pintu ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga di bulan Ramadan adalah bulan yang padanya Allah memberikan kesempatan seorang muslim untuk dia bisa meraih pintu dari pintu-pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadhan karena iman, artinya karena dia mengimani kewajiban puasa adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman dengan perintah Allah tersebut. Dia jalani ibadah ini karena imannya. Mengimani itu adalah perintah Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dan ikhlas mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jal. Bukan karena faktor dunia, bukan karena riya, bukan pula ingin dipuji, murni untuk Allah, didasari dengan iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka niscaya akan diampuni apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Ini kesempatan yang demikian luar biasa. Kesempatan ini adalah kesempatan yang dinanti-nanti oleh umat terdahulu yang mendahului kita dengan iman dan Islam, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi-generasi yang soleh setelah mereka. Mereka sangat mendambakan datangnya bulan Ramadan. Mereka sangat mendambakan datangnya bulan Ramadan. Hingga sebagian di antara ulama menceritakan bagaimana keadaan mereka dahulu para salaf, ketika 6 bulan lamanya sebelum datang bulan Ramadan, mereka memperbanyak doa berisikan harapan, permintaan kepada Allah agar Allah memberikan kepada mereka umur yang agar mereka, agar Allah memberikan kepada mereka kesehatan dan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Doa ini mereka terus panjatkan 6 bulan lamanya sebelum datang bulan Ramadan. Ketika datang bulan Ramadan 6 bulan setelahnya, mereka para salaf, orang-orang soleh yang mendahului kita dengan iman dan Islam, memperbanyak doa agar supaya amalan-amalan mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka memperbanyak doa agar supaya Allah memberikan kesempatan untuk mereka bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah datangnya bulan Ramadan, mereka memperbanyak doa kepada Allah agar Allah menerima amalan-amalan yang mereka lakukan di bulan tersebut. Nah, tadi kita sebutkan bulan Ramadan adalah bulan yang dengannya seorang hamba akan bisa meraih salah satu sebab diampuninya dosa-dosanya yang telah lewat oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dalam hadis yang tadi kita sebutkan, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, pintu tersebut bisa diraih oleh seorang muslim dengan dia melakukan puasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu yang selanjutnya yang dengannya seorang hamba bisa mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jal adalah ketika datang bulan Ramadan, dia melakukan qiyamur Ramadan, melakukan salat di salat malam di bulan Ramadan yang dikenal dengan salat at-tarawih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan qoma, salat di malam hari di bulan Ramadan, yakni maksudnya adalah salat malam atau salat at-tarawih di bulan Ramadan karena iman dan ihtisaban, mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla, maka Rasul juga menjanjikan keutamaan bagi pelakunya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka niscaya akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Sehingga dengan dua hadis yang tadi kita sebutkan menunjukkan kepada kita bahwasanya bulan Ramadan siangnya berisikan rahmat dari sisi Allah. Dengannya seorang hamba dia bisa melakukan amalan ibadah dengan berpuasa. Malam harinya juga waktu yang di dalamnya berisikan kemuliaan. Secara khusus apabila seorang muslim di malam harinya dia melakukan salat at-tarawih karena iman dan ihtisaban, ikhlas mengharapkan pahala dari sisi Allah, niscaya Allah tabaraka wa ta'ala akan menghapus apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Sehingga manfaatkanlah amalan-amalan ini dengan sebenar-benarnya. Secara khusus di masa-masa kita yang sekarang kita berada di atasnya, pemerintah kita dengan kebijakan yang tentulah mereka putuskan melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang, mereka melarang kaum muslimin di beberapa wilayah untuk melakukan sholat at-tarawih secara berjamaah. Maka kita sebagai seorang muslim yang prinsip salaf demikian jelas datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dari asar mereka para as-sahabah, para tabi'in dan generasi yang saleh setelah mereka, yang berisikan perintah agar seorang muslim mentaati perintah penguasa-penguasa mereka, maka kita mendengarkan seruan penguasa tersebut dengan sekali lagi tidak kemudian menyurutkan semangat kita, menyurutkan motivasi kita untuk memanfaatkan bulan yang mulia ini dengan memperbanyak amalan-amalan soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah ini bisa kita lakukan di rumah, ya kan, sholat malam bisa kita lakukan di rumah tanpa perlu mendatangi masjid. Apalagi ada himbauan penguasa kita untuk kemudian kita jauh dari masjid. Naam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian di antara dari keutamaan puasa yang lainnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan kullu amali ibni Adam yudha'af. Seluruh amalan-amalan ibnu Adam tersebut dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hasanatu bi'ashrati amthaliha. Satu kebaikan itu terkadang dilipat gandakan oleh Allah azza wa jalla menjadi 10 kali lipatnya. Ila sab'i mi'ati di'fin. Hingga terkadang satu amalan kebajikan Allah azza wa jalla lipat gandakan pahala seorang mengamalkan amalan tersebut menjadi 700 kali lipatnya. Subhanallah. Satu amalan soleh itu terkadang Allah lipatkan seakan-akan dia melakukan 10 amalan soleh yang sama, sehingga pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Terkadang dalam satu amalan soleh tersebut Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat banyaknya. Menunjukkan terkadang seorang ketika melakukan amalan soleh dia mendapatkan pahala dengan pahala pada kadar dan jumlah yang demikian besar. Terkadang 10 kali lipat besarnya pahalanya, terkadang 700 kali lipatnya. Namun dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menukilkan firman Allah tabaraka wa taala, qala Allah taala illa as-siyam. Allah tabaraka wa taala berfirman kecuali amalan puasa. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Menunjukkan amalan puasa ini amalan yang memiliki kekhususan di sisi Allah Azza wa Jal. Sehingga tidak dikali lipatkan pahalanya menjadi 10 kali lipat ataukah 700 kali lipat seperti amalan-amalan soleh selainnya. Kemudian Allah menyebutkan fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena amalan puasa ini adalah amalan yang seorang hamba memperuntukkannya untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya sendiri yang akan memberikan balasan kepada pelakunya. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Seorang yang berpuasa, ketika dia berpuasa dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makannya disebabkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya amalan puasa ini adalah amalan soleh yang nilai pahalanya itu Allah azza wa jalla berikan untuk seorang muslim bighairi hisab, tanpa ada nominal batasan tertentu. Menunjukkan demikian besar dan banyak pahala yang akan diraih, didapatkan oleh seorang muslim ketika dia menjalankan amalan ibadah puasa tersebut. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang padanya penuh dengan berkah dan kemuliaan yang demikian besar, Allah Azza wa Jalla perintahkan agar seorang muslim ketika datang bulan suci yang mulia ini untuk kemudian mereka berpuasa di bulan tersebut. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang mempersaksikan bulan tersebut, maka hendaklah kalian berpuasa, kata Allah tabaraka taala. Demikian pula dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah wajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah wajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tayib, kita akan bacakan fasal yang pertama dari pembahasan risalah ini. Kita lewatkan muqaddimah dari beliau rahimahullah. Al-faslul awal, fasal yang pertama dari pembahasan ahkam as-siyam, fi hukmi siyam, tentang hukum berpuasa, yakni berpuasa di bulan Ramadan, apa hukumnya, apakah sunnah ataukah wajib. Nah, ini pembahasan pertama yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Adapun definisi dari siyam secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan diri dari sesuatu, itu namanya asyam lughatan secara bahasa. Karena inilah disebutkan di dalam surat Maryam, ketika Maryam melahirkan Isa alaihi salatu wassalam, maka Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan Maryam untuk mengatakan kepada umatnya agar dirinya bernazar di hari tersebut untuk melakukan asyam, untuk melakukan puasa. Namun puasa yang dimaksud adalah tidak menahan diri dari berbicara, berkata kepada siapapun dari manusia yang dijumpainya. Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yauma insiya. Sehingga ketika Maryam mendatangi kaumnya dalam keadaan menggendong, membawa Isa alaihi salatu wassalam, ketika kaumnya menanyakan kepada dirinya dari mana anak tersebut berasal, maka Maryam menyatakan, dalam disebutkan dalam Al-Quran, fa asyarat ilaih, Maryam hanya mengisyaratkan kepada bayinya tersebut, dan dengan izin Allah dan kekuasaan Allah azza wa jal, serta ayat yang Allah azza wa jalla ingin perlihatkan kepada hamba-hambanya, Allah jadikan Isa alaihi salatu wassalam sebagai seorang yang Allah memberikan kepada dirinya kebisaan, kemampuan untuk berbicara di hadapan manusia dimulai dari semasa kecilnya. Sehingga Isa ini yang menjawab pertanyaan dari orang-orang yang bertanya tersebut. Asyhadu dalam ayat ini adalah firman Allah azza wa jalla, inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yauma insiya. Sawma di dalam ayat ini maksudnya adalah siam dengan pengertiannya secara bahasa, yakni Maryam berpuasa untuk tidak berbicara kepada siapapun dari manusia yang dijumpainya. Ini puasa secara bahasa. Adapun puasa secara istilah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, artinya adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala, seseorang beribadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga penting meniatkan dari puasa kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kita lakukan tersebut. Bil imsaki 'anil muftirat min tulu'i al-fajr ath-thani ila ghurubi syams. Beribadah kepada Allah bil imsak, dengan menahan diri dari seluruh pembatal-pembatal puasa dimulai dari terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar yang terbit sebagai bertanda masuknya waktu subuh, dan hingga terbenamnya matahari. Sehingga di waktu-waktu tersebut, dimulai dari terbitnya fajar yang menandakan waktu masuknya sholat subuh, hingga tenggelamnya matahari sebagai bertanda masuknya waktu maghrib, adalah waktu-waktu yang di waktu-waktu tersebut seorang muslim menjalankan aktivitas ibadah puasanya. Dia tahan dirinya, dia menahan dirinya dari makan, dari minum, dan seluruh pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Dan dia melakukan adalah sebagai bentuk ketaatan dirinya beribadah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna as-siyam. Adapun hukum puasa tersebut disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, siyamur ramadhan fariidhatun tsabitatun bikitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Puasa Ramadan hukumnya itu adalah wajib, dan yang demikian ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, perkataan Allah, firman Allah Azza wa Jal, dan berdasarkan sunnah, perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ijma'il muslimin, dan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Sehingga kita memiliki tiga dalil yang menegaskan bahwasanya puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Landasan hukum yang pertama adalah dalam Al-Quran Allah mewajibkan seorang muslim untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, di dalam sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul juga mewajibkan umatnya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan landasan hukum yang ketiga adalah dengan kesepakatan mereka kaum muslimin, kesepakatan mereka para al-ulama. Ayat yang dimaksud sebagai dalil yang menunjukkan menegaskan wajibnya puasa adalah ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba, kata kutiba ini bermakna wajib, telah diwajibkan. Kutiba ini termasuk dari lafaz yang menunjukkan wajib. Naam, wujiba. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian seluruhnya menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebutkan perintah puasa ini dengan lafaz wajib. Naam, menunjukkan berdosa apabila seorang muslim ketika datang bulan Ramadan dia meninggalkan puasa di bulan tersebut tanpa ada uzur yang syar'i. Kemudian ayat yang berikutnya Allah berfirman, faman syahida minkumusyahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang mempersaksikan datangnya bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Falyasumhu, ini termasuk dari lafaz perintah yang menunjukkan perintah dari sisi Allah memiliki makna al-wajib, wajibnya seorang muslim untuk dia menjalankan perintah tersebut. Nah, adapun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima dasar, lima prinsip yang harus dijalankan oleh pelakunya, yang harus dijalankan oleh pemeluknya. Prinsip yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pelakunya wajib untuk mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan wajib pula dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iqamus shalah, mengerjakan salat. Salat yang dimaksud adalah salat wajib. Salat wajib. Naam. Yang Allah wajibkan lima waktu dalam sehari semalam bagi para hamba-hambanya. Wa itauz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa hajjil bait, dan melakukan ibadah haji ke rumah Allah Azza wa Jal. Dan yang berikutnya adalah wa saum Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Naam. Kemudian Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, wa ajma'al muslimun ala fariidhati saum Ramadan. kaum muslimun mereka bersepakat bahwasanya puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Faman ankara fariidata shaumi Ramadan fahuwa murtaddun kafir. Kemudian beliau menambahkan, barang siapa ada di antara kita yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan ini, maka dia dihukumi sebagai seorang yang murtad. Dia dihukumi sebagai seorang yang kafir. Yustatabu fa in taba wa aqarra bi fariidatihi fa dzaaka wa illa qutila kafiran. Kalau semisal setelah diminta tobat dia bertobat dan menetapkan kewajibannya, maka itulah yang diinginkan. Bila ternyata tidak, maka dia harus menjalankan hukuman had. Dia harus dieksekusi karena berstatus sebagai seorang yang kafir. Ini hukum yang disepakati oleh mereka para al-ulama. Nah, disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwasanya kewajiban puasa ini dari sisi tahapan-tahapannya itu memiliki beberapa tahapan. Nah, syariat kewajiban berpuasa untuk kaum muslimin itu dahulu para sahabat, Nabi dan para sahabatnya ini melaluinya dengan beberapa tahapan. Nah, tahapan yang pertama, puasa yang Allah Azza wa Jalla wajibkan di awal Islam bukan puasa Ramadan, belum turun syariat kewajiban untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Puasa di tahapan pertama di masa awal-awal Islam adalah puasa di hari Asyura. Puasa di hari Asyura dahulu adalah sebagai puasa yang memiliki hukum yang wajib untuk seorang muslim menjalankan ibadah puasa tersebut. Sebagaimana datang riwayat yang sahih dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian pada tahapan yang kedua turun syariat dari sisi Allah agar seorang muslim melakukan puasa Ramadan. Ketika turun syariat dari sisi Allah Azza wa Jalla untuk seorang muslim melakukan ibadah puasa Ramadan, maka gugurlah kewajiban mereka menjalankan puasa Asyura sehingga beralih status menjadi puasa yang mustahab, yang disunahkan. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang tadi kita sebutkan dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Namun pada tahapan yang kedua ini, dahulu para as-sahabah mereka diberi pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala antara puasa dengan membayar fidyah. Sehingga pada tahapan yang kedua ini bukan bersifat perintah agar seseorang menjalankan puasa tersebut sehingga berstatus wajib, namun masih diberikan pilihan oleh Allah antara seseorang berpuasa ataukah dia menebusnya dengan membayar fidyah. Nah, Allah turunkan firman-Nya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini ayat di awal Islam. Ketika turunnya ayat ini, Allah Azza wa Jalla tidak menegaskan untuk agar seorang muslim dia melakukan puasa tersebut, tapi sifatnya takhyir, diberikan pilihan antara dia berpuasa ataukah membayar al-fidyah. Kemudian pada tahapan yang ketiga, Allah hapus hukum tahyir tersebut. Allah ganti perintah agar seorang muslim dia benar-benar ketika datang bulan Ramadan untuk berpuasa di bulan tersebut, sehingga dihapus at-tahyir. Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan tersebut, maka wajib bagi dirinya untuk berpuasa. Tidak disebutkan adanya tahyir, pilihan antara berpuasa dengan membayar fidyah. Ini tahapan yang ketiga. Namun di tahapan ini, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan, "Lamma nazalat hadhihi al-ayah wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin kana man arada ay yuftir wa yaftadi hatta nazalat al-ayah allati ba'daha." Ketika turun ayat yang pertama yang tadi kita sebutkan, "Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin," yang di dalamnya berikan ayat takhir, pilihan antara seorang itu berpuasa atau membayar fidyah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, "Faman syahida minkumus syahra falyasum fanasakhatha." Kata Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu taala anhu, maka ayat yang kedua ini menghapus ayat yang pertama yang memberikan syariat adanya takhir, pilihan yang tadi kita sebutkan. Disebutkan tambahan dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, dahulu puasa di awal turun kewajibannya dari sisi Allah Azza wa Jalla pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini dilakukan bagi seorang muslim di awal-awal turunnya kewajiban seorang untuk melakukan ibadah puasa di awal-awal Islam. Seorang yang berpuasa di zaman terdahulu, dia diharamkan untuk makan dan minum serta menggauli istrinya dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari, dan yang demikian berlanjut ketika datang waktu iftar apabila dia telah tertidur. Apabila dia telah tertidur, sehingga seorang yang tertidur di malam harinya, ketika terbangun dari tidurnya, dia juga diharamkan untuk makan, minum, dan menggauli istrinya. Sehingga di awal syariat turunnya ibadah puasa ini memberatkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga hingga turun firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Sehingga Allah memberikan kelapangan bagi kaum muslimin untuk dia makan hingga dan minum hingga bisa membedakan antara benang yang putih dengan benang yang hitam karena adanya fajar yang dia telah melihatnya. Nah, ini beberapa di antara tahapan-tahapan yang disebutkan di dalam beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan sore hari ini. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.